Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullahu jami'a, santri-santri yang budiman yang kami muliakan, yang kami hormati dan yang kami sayangi, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh karena segala limpahan karunia, kasih sayang dan nikmat yang selalu tercurah kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di dalam majlis ilmu yang begitu mulia. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Babun liya'zimad du'aa fa innallaha la mukriha lahu. Bab, hendaknya seseorang itu memiliki azam yang kuat dalam doanya. Ya, barakallahu fikum. Agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi termasuk adab dalam doa, Anda harus yakin doa itu makbul. Nah. Baik. Al-azmu fid du'a au fil mas'ala huwa al-azmu fid du'a au fil mas'ala huwa, yang dimaksud dengan berazam dalam doa dan permintaan adalah asyiddatu fi talabiha. Naam. Asyiddah, begitu kuat dalam meminta. Wal jazmu min ghairi ba'sin fi talabi. Wal jazmu min ghairi ba'sin fi talabi. Ya. Mengukuhkan tanpa adanya kelemahan dalam meminta. Naam. Barakallahu fikum. Wa qila, ada juga yang menafsirkan al-azmu fil mas'ala aw fid du'a husnul dhan billahi ta'ala fil ijabah. Husnul dhan billahi ta'ala fil ijabah. Baiknya prasangka orang yang berdoa tadi tentang pengabulan doanya. Nah, ya. Jadi adab dalam doa, Anda harus yakin barakallahu fikum 100% ya. Kalau doa Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan pernah meragukannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena doa itu barakallahu fikum dikatakan sebagai silahul mukmin, dia adalah senjata kaum mukminin, dia adalah makhraj, ya, jalan keluar dari segala kesempitan dan kesulitan barakallahu fikum. Nah, dengan jalan yang mudah dan gampang barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi barakallahu fikum, kita melihat kondisi anak manusia, dan memang itulah yang menunjukkan pandainya tipu daya syaitan barakallahu fikum, ya. Di mana syaitan menutup pintu solusi dari jalur yang paling mudah, yaitu doa. Nah, ya. Jadi anak manusia itu dibuka bagi dia pintu-pintu yang jauh sekali kemungkinan barakallahu fikum dan keberhasilannya. Nah, tapi digambarkan, dibisikkan oleh syaitan seolah-olah itulah jalan satu-satunya menuju apa? Keberhasilan. Nah, mulai dari barakallahu fikum, ya, bergantung kepada manusia, percaya kepada manusia barakallahu fikum. Nah, iya. Atau bahkan bergantung pada kekuatan dirinya. Bergantung pada barakallahu fikum kemampuan dirinya. Nah, baik. Setelah dia mengusahakan segala daya dan upaya, mentok semuanya, buntu barakallahu fikum, ya. Nah, padahal dia sudah berjalan jauh sekali barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi sang hamba tadi, akan Allah bukakan bagi dia pintu doa. Ya. Ternyata sudah keliling dunia kemana-mana. Ya, jawabannya lah doa. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ternyata semudah itu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Padahal kalau dia tahu ada pintu terdekat, mengapa dia harus berjalan ribuan bahkan jutaan kilometer? Barakallahu fikum. Nah, ya. Itulah kepandaian barakallahu fikum, tipu daya yang namanya syaitan, ya. Nah, jadi dia menutup pintu yang paling dekat dengan kita dan dia membuka pintu yang paling jauh. Tapi dia gambarkan itulah peluangmu. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus mendatangi pintu yang paling jauh tadi. Nah, padahal di dekat dia ada pintu yang dekat dan mudah untuk meraih keberhasilan tadi. Itu adalah doa. Barakallahu fikum. Nah, ya, itulah yang menjadi letak kesalahan anak manusia. Di mana mereka meletakkan doa itu di bagian belakang. Barakallahu fikum. Nah, ya. Harusnya doa itu barakallahu fikum di depan, di tengah, di belakang. Ya, nah, jangan di belakang saja, jangan di depan saja, atau di tengah saja. Nah, orang Islam diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa mengiringi perbuatan mereka dengan doa. Ya, barakallahu fikum. Nah, di awal, di tengah, dan di akhir, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu adalah pintu barakallahu fikum kebahagiaan bagi seorang hamba barakallahu fikum. Nah, jadi kita harus bersyukur, berterima kasih barakallahu fikum kepada Allah Karena kita memiliki sesembahan, memiliki Tuhan yang sangat senang kalau diminta. Yang sangat suka kalau barakallahu fikum tayyib hambanya itu bermunajat, merengek barakallahu fikum kepadanya. Bahkan sampai dikatakan oleh Rasul, walaupun masalah tali sandalmu, ya minta kepada Allah. Hal yang sangat sepele, hal yang sangat barakallahu fikum na'am, receh, ya. Jangan malu untuk minta kepada Allah. Allah justru sangat senang dengan tipikal hamba yang seperti itu. Apa-apa dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, walaupun itu uang receh 100 rupiah. Barakallahu fikum. Nah, ya, ketika dia ada tayyib, keinginan, barakallahu fikum, dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah senang dengan hamba yang demikian, barakallahu fikum. Nah, tayyib, doa itu memiliki adab-adab dan etika. Kalau kita memiliki ilmunya, maka itu akan menjadi kekuatan kita yang paling dahsyat. Ya, nah, sesuatu yang barakallahu fikum akan menjaga dan melindungi kita. Barakallahu fikum. Ketika seorang tahu ilmunya, tahu adabnya, tahu etikanya, barakallahu fikum, dalam doa itu luar biasa. Nah, di antaranya disebutkan di sini dalam hadis, dalam doa itu Anda harus punya keyakinan yang penuh, ya, full akan terkabulnya doa. Itu adab dan etika. Jangan pernah menganggap besar permintaan Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menganggap susah. Barakallahu fikum. Nah, tidak ada sesuatu yang susah dan barakallahu fikum tayyib berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Ubaidillah. Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Zaid al-Qurashi al-Umawi. Abu Thabit al-Madani. Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Zaid al-Qurashi al-Umawi. Abu Thabit Al-Madani Maula Utsman ibnu Affan Thiqatun. Qala haddathana Abdul Aziz bin Abi Hazim. Abu Hazim namanya barakallahu fikum adalah Salamah bin Dinar. Abdul Aziz bin Abi Hazim, Salamah bin Dinar, Al-Makhzumi, Abu Tamam Al-Madani. Abdul Aziz, kunyahnya adalah Abu Tamam Al-Madani. Nah, kalau Salamah bin Dinar, kunyahnya siapa? Entum? Salamah bin Dinar, bapaknya Abdul Aziz, kunyahnya siapa? Enggak tahu. Antum ini, siapa kunyahnya? Kunyah bapaknya si Abdul Aziz? Abu Hazim. Iya. Kan Abdul Aziz bin Abi Hazim. Abi Hazim kunyahnya. Nah, namanya lah Salamah bin Dinar. Barakallahu fikum. Sadukun faqihun. Saduqun faqih. Dia adalah rawi yang saduq dan faqih. Tayyib. Anil ala. Dari al-ala. Al-ala di sini adalah al-ala bin Abdurrahman. Bin Ya'qub. Al-Hurati, menggunakan hak kecil. Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub Al-Hurati. Hak raqaf Al-Hurati. Abu Shiblin. Abu Shiblin. Shin ba lam. Abu Shibl. Abu Shiblin al-Madani. Sadukun rubbama wahima. Sadukun rubbama wahim. An abihi, dari ayahnya Abdurrahman bin Ya'qub. Abdurrahman bin Ya'qub al-Juhani al-Madani. Maula Huraqah. Maula Huraqah. Ya, makanya tadi nisbahnya Al-Huraqi. Itu nisbah diambil kepada maulanya. Nah. Ya. Maula Huraqah. Thiqatun, dia rawi yang thiqah. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah siapa namanya? Ami yang duduk di tiang. Ami keamanan ini. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr, ya. Nah, itu yang dirujukkan oleh Imam An-Nawawi. Ada khilaf di kalangan para imam. Barakallahu fikum, hampir ada 30-an pendapat. Nah, tentang nama dan nasabnya Abu Hurairah yang dirujukkan oleh Imam An-Nawawi Abdurrahman bin Sakhr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqulu in syi'ta." Kalau seorang di kalangan kalian berdoa, maka janganlah dia bilang kalau engkau berkehendak. Ya, nah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah agar aku dimudahkan untuk bisa menuntut ilmu ke negeri Yaman atau Saudi ya Allah. Allahumma amin. Ya, nah. Tapi jangan antum kasih embel-embel. Kalau dikasih ya Allah, kalau enggak ya enggak apa-apa lah, aku masih bisa mondok di Al-Bainah ya Allah. Enggak boleh kayak gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Tidak boleh Anda berikan barakallahu fikum embel-embel keterangan ya kalau engkau berkehendak. Barakallahu fikum. Nah, baik. Liya'zimal mas'alata. Ya, hendaknya dia menguatkan, mengukuhkan permintaannya. Wal yu'azzima ar-raghbata, dan dia memperbesar harapannya. Doa itu dikabulkan. Nah, ya. Jangan Anda ciutkan, jangan Anda kerdilkan harapan, walaupun manusia meragukannya. Hum ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya. Karena semakin besar harapan kita, maka pahalanya juga akan semakin besar. Barakallahu fikum. Nah. Ya, walaupun manusia barakallahu fikum sudah menganggap tidak mungkin, ya. Atau sulit atau susah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Misal masalah kesembuhan, nah penyakit, dokter sudah banyak yang menyerah, dokter di dalam negeri sudah, dokter di luar negeri sudah, dia sudah mencoba berobat ke Singapura, dia mencoba berobat ke Eropa, dia mencoba berobat ke Amerika, dia mencoba berobat ke Australia, barakallahu fikum na'am, tayyib, iya. Sudah barakallahu fikum, 8 benua ya, kalau ada 8 barakallahu fikum. Nah, tayib, dia arungi untuk mencari pengobatan, semuanya angkat tangan barakallahu fikum. Nah, iya. Jangan memutus harapan barakallahu fikum. Tayib, iya. Tetap perbesar harapan kita barakallahu fikum kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ya, semakin besar harapan itu barakallahu fikum, peluang ya terkabulkannya juga akan semakin besar, dan juga pahalanya akan semakin besar barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Andai kata di dunia barakallahu fikum tidak kita capai, jangan khawatir, doa itu ya tetap memiliki pengaruh dan efek yang besar pada kehidupan kita. Imma menjadi tabungan di akhirat, imma barakallahu fikum diganti dengan yang lebih baik daripada itu barakallahu fikum, imma kita diselamatkan dari sebuah perkara yang lebih berbahaya daripada itu, ya barakallahu fikum. Baik, Allah musta'an wa alaytiqlan. Fa inna Allaha la ya'dhumu 'alaihi syai'un a'tahu. Karena Allah itu tidak merasa besar atau tidak membesarkan, tidak menganggap besar atasnya sesuatu yang Dia berikan kepada hamba-Nya. Nah, jadi tidak ada sesuatu pun yang Allah anggap besar, yang Allah anggap berat dari apa yang Allah kabulkan pada doa-doa hambanya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi Allah adalah zat yang maha alim, yang maha hakim, ya, yang lebih tahu mana yang lebih layak untuk kita dapatkan, untuk Allah berikan kepada kita barakallahu fikum. Nah, bukan berarti ketika Allah tidak mengasih berat bagi Allah, bukan berarti ketika Allah tidak mengabulkan susah bagi Allah, tidak. Ya, tapi ada yang lebih baik daripada itu semua. Nah, barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Haddatsana Muhammad ibn Salam al-Bikandi. Thiqatun. Qala akhbarana Ismail ibn Ulayyah. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayyah. Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Ismail ibn Ulayyah ini nama nasabnya yang barakallahu fikum, ya, benar. Atau yang barakallahu fikum sesuai dari jalur sang ayah, Ismail bin Ibrahim bin Miksam al-Asadi maulahum Abu Bishr al-Basri, Abu Bishrin al-Basri. Tayyib. Siqatun hafizun. Siqatun hafizun. Dia rawi yang siqah dan hafiz. Al-ma'ruf bi ibni Ulayya. Dia ini lebih dikenal dengan putranya Ulayya. Padahal tidak ada dari jalur ayahnya barakallahu fikum, ya, mbah-mbahnya yang bernama Ulayyah. Nah, tayyib. Terus kemana ini penyandarannya? Wahia ummuhu. Wahia ummuhu. Ulayyah itu nama uminya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Seperti Nabi Isa Isa ibnu Maryam. Barakallahu fikum, dinisbahkan kepada ibunya. Nah, begitu juga Ismail ibnu Ulayyah. Barakallahu fikum, Ulayyah itu nama ibunya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi nama ayahnya adalah Ibrahim, Ismail bin Ibrahim bin Miksam al-Asadi, ya. Nah, Ulayyah itu nama ibunya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa hunaka ibnu Ulayyah akhar. Di sana ada juga nama ibnu Ulayyah yang lain, juga ma'ruf dikenal dengan ibnu Ulayyah. Masih satu jalur keturunan dengan beliau. Barakallahu fikum. Na'am. Ayyib. Walakinnahu laisa min ahli sunnah. Tetapi ibnu Ulayyah yang lain ini bukanlah termasuk dari kalangan ahli sunnah. Bal huwa jahmiyun. Bahkan dikatakan dia adalah seorang, ya, jahmi. Wa min ru'usil jahmiyah. Termasuk gembongnya kelompok jahmiyah. Ibnu Ulayyah yang lain ini. Barakallahu fikum. Na'am. Wa huwa ibnuhu. Ya. Ibnu Ulayyah yang lain ini itu adalah putranya Ibnu Ulayyah yang tadi, ulama ahli sunnah tadi. Ya. Nah, putranya Ismail. Jadi namanya yang ahli bid'ah ini Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Ya. Nah, wa huwa ibnuhu ismuhu Ibrahim. Ibnu Ulayyah yang ahli bid'ah ini, yang Jahmiyah tadi, namanya adalah Ibrahim. Putranya sendiri. Jadi bapaknya ulama besar, tokoh ahli hadis, barakallahu fikum. Anaknya drastis perlawanan. Ya. Nah, tokoh ahli bid'ah. Nah, lawan debatnya Imam Syafi'i. Ya, satu zaman dengan Imam Syafi'i. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi sebuah fakta fenomena yang barakallahu fikum terjadi cukup menyedihkan, gitu ya. Nah, di luar dari ekspektasi harapan manusia. Barakallahu fikum. Nah, harapannya kalau bapaknya ulama, paling tidak anaknya juga ulama. Ya paling tidak kalau enggak sampai ulama, ya ahli sunnah. Tapi ini sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Dari situ juga kita bisa mengetahui rahasia yang namanya hidayah. Ya. Nah, jadi belum tentu bapaknya saleh, anaknya jaminan saleh. Belum tentu juga anaknya saleh, bapaknya saleh. Barakallahu fikum. Itu yang namanya hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Itu sebuah fakta kehidupan, ya. Bapaknya ulama besar, ulama ahli sunnah, anaknya tokoh Jahmiyah. Ya. Naam. Lawan debatnya Imam Syafi'i. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, itu sudah di luar barakallahu fikum kendali dan kuasa manusia. Nah, ya. Bapaknya sudah menggembleng, mendidik barakallahu fikum anaknya jangan sebaik mungkin. Tapi karena suratan takdir kehendak Allah menginginkan yang lain, ya maka sudah enggak bisa apa-apa. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Di situ juga kita mendapatkan pelajaran barakallahu fikum bahaya yang namanya pergaulan. Ya, nah, teman duduk. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau dia biasa bergaul, berteman dengan orang-orang yang barakallahu fikum menyimpang akidahnya, ya maka dia akan terbawa. Walaupun dari kecil pondok pesantrennya salafi. Naam. Tapi kalau besarnya circle-nya barakallahu fikum bergaul dengan ahli bid'ah, ya bisa jadi dia menjadi ahli bid'ah. Atau ahli dunia, dia akan menjadi ahli dunia. Makanya kita diminta untuk pandai-pandai dalam memilih teman dan sahabat. Pandai-pandai dalam mencari yang namanya circle. Oh ya, nah, teman pergaulan. Barakallahu fikum. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang Ibnu Ulayyah ini, inna Ibnu Ulayyah dallun. Nah, Ibnu Ulayyah ini orang yang sesat. Qad jalasa inda babid dullal. Qad jalasa inda babid dullal. Dia ini biasa bermajelis, circle-nya adalah di pintu-pintunya orang-orang yang sesat. Nah, ya. Jadi teman-temannya si Ibnu Ulayyah ini orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, barakallahu fikum. Fayudillu, sehingga dia pun menyesatkan manusia. Itu kata Imam Syafi'i. Naam. Tayyib. Review beliau tentang Ibnu Ulayyah si Ibrahim ini. Wa qala Al-Ijli, berkata Imam Al-Ijli, padahal Al-Ijli dikenal sebagai rawi yang mutasahil, tapi tentang Ibnu Ulayyah ini beliau mengatakan, jahmiyun khabithun mal'un. Masya Allah, keras sejarahnya. Ya. Dia ini jahmiyun, orang yang memiliki pemahaman jahmiyah. Khabithun, buruk orangnya ini. Mal'un, terlaknat. Nah, ya. Itu menurut Al-Ijli. Saking parahnya pemahaman dan ideologinya barakallahu fikum Ibnu Ulayyah Ibrahim bin Ismail bin Ibnu Ulayyah tadi, barakallahu fikum. Nah, sampai sebegitunya beliau. Qala al-Khatib al-Baghdadi mengatakan, kana ahadul mutakallimin. Ibnu Ulayyah ini adalah salah satu dari kalangan ulama ahli kalam. Yaqulu bi khalqil Qur'an. Dia ini punya pendapat Al-Qur'an adalah makhluk, barakallahu fikum. Naam. Baik, bisa dilihat dalam kitab Tarikh Baghdad jilid 6 halaman 20 miliknya Al-Khatib, atau Lisanul Mizan Ibnu Hajar Al-Hafidz jilid 1 halaman 119, barakallahu fikum. Nah, itu review barakallahu fikum para ulama-ulama hadis tentang Ibnu Ulayyah, ya. Baik. Jadi sebuah fakta kehidupan barakallahu fikum, naam, di masa lalu, ya, bapaknya ulama besar, anaknya ahli bid'ah besar juga, barakallahu fikum. Nah, baik. Na'udzubillah min dzalik. An Abdul Aziz bin Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib Al-Bunani Al-Basri Thiqatun. Baik. Abdul Aziz bin Suhaib Al-Bunani Al-Basri Thiqatun. An Anasin, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum falyu'zima fi du'a, falyu'zima fi du'a, wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini fa innallaha la mukriha lahu. Nabi mengatakan bila salah seorang di kalangan kalian berdoa, hendaknya dia ya, memperkuat, memperkukuh ya, keinginan pengabulan doa tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia azamkan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian atau dia berkata, ya Allah, kalau engkau berkehendak maka berikanlah aku ini dan itu. Nah, ya, itu benar-benar barakallahu fikum memiliki kandungan yang pertama menunjukkan ketidakseriusan dia dalam permintaan. Ya, menunjukkan dia tidak benar-benar mengharapkan. Buktinya dia mengatakan kalau dikasih, kalau enggak ya enggak apa-apa, saya cari jalan yang lain. Saya masih punya solusi yang lain. Nah. Kemudian juga menunjukkan barakallahu fikum kesombongan seseorang hamba. Ya, seolah-olah dia bisa mencari kebutuhan dan keperluannya barakallahu fikum dari selain Allah. Nah, tayyib. Yang ketiga di situ ada unsur meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Seolah-olah Allah itu kemampuannya terbatas. Nah. Ya, jadi penambahan kalimat insyita kalau engkau berkehendak, barakallahu fikum, itu tidak beradab. Nah, barakallahu fikum. Baik. Karena kata Nabi, fa innallaha la mustakrihu atala mustakrihalahu. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya. Barakallahu fikum. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis yang telah kita baca. Faedah yang pertama adalah yang bagi lidai ayajtahida fid doa. Wa yakuna ala raja'il ijabati. Yang bagi lidai ayajtahida fid doa. Wa yakuna ala raja'il ijabah. Hendaknya orang yang berdoa serius ya dalam doanya. Nah. Dan mengharapkan secara penuh pengabulan doa tadi. Barakallahu fikum. Wala yaqnatu min rahmatillah. Dan janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayangnya. Barakallahu fikum. Naam. Faedah yang kedua, masyru'iyatu du'a wa targhibu fihi. Masyru'iyatu du'a wa targhibu fihi. Disyariatkan berdoa dan anjuran untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, fihi dalil alal jazmi fid du'a. Warragbah fil istijabah. Fihi dalil alal jazmi fid du'a. Warragbah fil istijabah. Nah, adanya dalil seseorang itu menjazm, mengukuhkan, menguatkan doanya dan harapan akan terkabulnya doa tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Sama saja dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat. Barakallahu fikum. Baik. Wa min syuruti wa adabi ad-du'a. Di antara syarat adab etika dalam berdoa adalah adamul isti'jal fil ijabah. Adamul isti'jal fil ijabah. Tidak tergesa-gesa, terburu-buru dalam barakallahu fikum ya pengabulan doanya. Nah, biarkanlah doa itu bekerja ya, na'am, berproses sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mesti pengabulan doa itu dengan timing yang sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai sosok insan yang zaluman jahula terkadang barakallahu fikum ya, berpandangan yang sangat pendek, nah, sehingga menganggap pengabulan doa itu berjalan lambat. Ya. Padahal dia tidak berhenti, tapi sedang melakukan proses agar ketika dikabulkan doa tadi, ya dalam kondisi yang sempurna. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, seperti kita barakallahu fikum meminta kepada ayah kita barakallahu fikum buah apel yang ada di depan rumah. Nah, ya, mulai dari muncul putik buahnya kita sudah minta. Bi, itu minta ya buah apel yang itu. Abinya bilang, "Jangan, Nak. Nanti itu belum enak." "Ah, Bi pelit sekali, aku mau yang itu." Nah, gitu ya. Kita sama abinya, jangan, nanti aja. Nah, sudah makin besar, sudah mulai menguning, itu sudah mulai kuning itu, Bi. Buat aku ya. Nah, jangan, Nak. Belum enak. Ya, nah, nanti saja. Barakallahu fikum. Dia minta lagi. Ya, nah, kalau yang enggak sabaran, barakallahu fikum, ya langsung dia petik buah tadi, abinya lagi barakallahu fikum pergi, ya, dia ambil. Barakallahu fikum. Nah, dia makan, ya, benar kata abinya, enggak enak. Ya. Rasanya masih kecut, masih keras, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Itu di gambaran seorang yang isti'jal. Jadi doa itu ada prosesnya dalam pengabulan sesuai dengan hikmahnya Allah. Nah, kadang kita yang tergesa-gesa gambarnya tadi seperti anak kecil yang minta kepada orang tuanya. Orang tuanya bilang nanti, belum waktunya. Barakallahu fikum. Naam. Kira-kira gambarannya seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga biarkanlah doa itu bekerja, berproses ya. Nikmati saja barakallahu fikum proses tersebut. Naam. Karena terkabulnya doa itu barakallahu fikum dengan timing yang benar-benar indah, luar biasa barakallahu fikum. Baik dalam kesempurnaan dan kematangan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi jangan tergesa-gesa dalam mengharapkan terkabulnya doa. Itu termasuk adab. Tsanian atau tsanian, adab yang kedua, adamut ta'addi fid du'a. Adamut ta'addi fid du'a. Tidak melampaui batas ya dalam berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Wa min al-i'tida', wa min al-i'tida', termasuk tindakan yang barakallahu fikum ta'addi, yang berlebihan atau melampaui batas. Baik. Adalah ad-du'a bil mustahil. Ya, ad-du'a bil mustahil. Naam. Meminta kepada Allah untuk sesuatu yang mustahil, itu termasuk melampaui batas. Ka'ayya bi'awwal insan, seperti seseorang berdoa Allahumma zawwijni fid dunya min huril 'ain. Naam. Allahumma zawwijni fid dunya min huril 'ain. Ya Allah, nikahkanlah aku di dunia ini dengan bidadari-bidadari surga. Ya, naam. Itu termasuk tidak bidadari-bidadari surga itu diperuntukkan untuk apa? Penghuni surga. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kalau barakallahu fikum penghuni dunia, barakallahu fikum, baik, belum waktunya mendapatkan bidadari surga. Barakallahu fikum. Naam. Itu termasuk iktidak. Baik. Atau Allahumma at'imni fid dunya min 'inabil jannah. Allahumma at'imni fid dunya min 'inabil jannah. Ya Allah, berikanlah aku makanan di dunia ini dari anggur-anggur yang ada di surga. Nah, itu juga termasuk tidak sesuatu yang barakallahu fikum mustahil. Nah. Termasuk al-i'tida' adalah hajrul wasi'. Wa minal i'tida' hajrul wasi'. Membatasi sesuatu yang luas. Ya, barakallahu fikum. Itu termasuk i'tida'. Kaqaulihim, seperti doa mereka, Allahumma ighfirli wala taghfir li ahadin duni. Allahumma ighfir li wala taghfir li ahadin duni. Ya Allah, ampunilah dosaku dan jangan ampuni dosa siapapun selain aku. Nah, jadi dia pengen doanya apa, dia saja yang diampuni, yang lain jangan engkau ampuni ya Allah. Ya, ya Allah, kasihilah aku dan jangan engkau kasihi orang-orang selain aku. Nah, itu tidak. Ya, dia membatasi sesuatu yang luas. Pengampunan Allah itu luas. Kasih sayang itu luas. Tapi dia ingin memonopoli itu semua untuk dirinya. Barakallahu fikum. Nah, itu termasuk bentuk i'tida'. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Sebagaimana doanya seorang A'rabi yang kencing di masjid. Ketika dimarahi para sahabat yang lain, tapi Rasul bersikap santun dengan membiarkan dia barakallahu fikum menunaikan hajatnya. Setelah selesai diingatkan sama Rasul, ini adalah tempat yang suci, masjid, ya, tempat yang untuk berzikir kepada Allah, tidak boleh digunakan untuk tempat buang air di sini. Nah, sehingga dia merasa tertegun, barakallahu fikum, merasa senang dengan kesantunan Rasul. Akhirnya dia berdoa, Allahumma tayyib ighfirli warhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Nah, ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad, sayangilah aku dan Muhammad, yang lain jangan diampuni ya Allah. Ya, yang lain jangan disayangi. Nah, terlalu kasar yang lain itu. Nah, barakallahu fikum. Maka Rasul mengatakan, waqad hajasta wasi'a. Engkau telah membatasi sesuatu yang luas. Itu termasuk bentuk i'tida', ya. Nah, termasuk bentuk i'tida' juga barakallahu fikum, ya, mengharapkan tayyib talabul uqubah fauqa istihqaqihi. Meminta hukuman atau pembalasan barakallahu fikum, ya, melampaui kelayakan orang yang menerimanya. Nah, itu termasuk tidak. Contoh barakallahu fikum, Anda termasuk orang yang mazlum, ya. Nah, sering dizalimi. Ya. Ini sudah ke-10 kalinya Anda kehilangan sandal jepit, padahal sudah dikasih nama jelas, ya. Nah, barakallahu fikum, tayyib, Anang Hermansyah. ya, barakallahu'alaikum. Namanya jelas, barakallahu'alaikum. Baik, iya, masih saja hilang. Bahkan sampai ada yang menggembok sandalnya. Pernah gak tembak babi? Dulu zaman saya masih nyantri, ada sampai pelabah itu yang sandalnya digembok. Ya, dipasang gembok. Masih hilang juga, barakallahu'alaikum. Nah, ya, akhirnya dia berdoa kepada Allah sepertiga malam terakhir, ya, saking jengkelnya dia nyesek dadanya, ya Allah, ya, ana mazlum ya Allah. Nah, ya, tolong engkau hukum orang-orang yang menggosok sandalku ya Allah, patahkan kakinya ya Allah. Nah, ya, barakallahu'alaikum. Patahkan tangannya ya Allah. Nah, barakallahu'alaikum. Baik, itu namanya i'tidak, ya. Sandal jepit 10 kali, anggap sekali itu barakallahu fikum sandal harganya 10.000. Kalau 10 kali 100.000 kerugian Anda. Tapi Anda minta dibalas patah tangan itu berapa biayanya? Hah? Barakallahu fikum. Nah, bisa jutaan. Anda kerugian 100.000, pengen orang yang menzalimi Anda ruginya 10 juta. Itu namanya i'tidak. Oh ya, nah melampaui batas barakallahu fikum. Baik. Ya. Jadi kalau orang yang cerdas barakallahu fikum, cara berpikirnya tidak seperti itu. Ketika dia dizalimi daripada doa ya, termasuk kondisi mustajabah ya, daripada doanya eman-eman dibuat melampiaskan amarah, lebih baik dia doakan barakallahu fikum untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Iya, barakallahu fikum. Dia lagi kondisi sakit-sakitnya, dalam kondisi barakallahu fikum jengkel-jengkelnya, nah, merasa benar-benar terzalimi, tersakiti, minta kepada Allah sesuatu yang bermanfaat. Naam ya Allah. Allahumma ya Allah, sakit hatiku ya Allah. Naam, diinjak-injak harga diriku ya Allah. Nikahkanlah aku dengan wanita salehah. Nah, ya, yang cantik rupawan. Naam, yang kaya raya. Yang bagus agamanya. Naam, barakallahu fikum. Dialihkan ke arah sana ya, barakallahu fikum. Daripada minta kakinya patah, lebih baik minta istri salehah ya kan? Barakallahu fikum. Naam. Atau berikanlah aku ya Allah kesempatan menuntut ilmu ke negeri Yaman atau ke negeri Saudi. Naam. Ya. Minta sesuatu yang manfaat daripada minta untuk barakallahu fikum melampiaskan rasa dendamnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan itu diperhatikan oleh sebagian salaf. Ibrahim bin Adham barakallahu fikum, beliau pada suatu ketika pernah ditanya oleh seorang tayyib askar ya, seorang aparat nah keamanan. Dia bertanya di mana area tempat penguburan barakallahu fikum. Baik. Atau dia bertanya tentang apa kota ya, di mana kota. Nah, arah ke kota ke mana? Sama Ibrahim bin Adham ditunjuk ke arah kuburan ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ketika aparat tadi barakallahu fikum sampai di sana, oh dia marah, merasa di barakallahu fikum diprank ya atau dibohongi. Kemudian akhirnya kepalanya Ibrahim bin Adham itu dipukul sama dia, kemudian berdarah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dia tidak membalas. Kemudian, barakallahu fikum, orang yang mengetahui kejadian itu memberitahu kepada aparat tadi. Ya, Pak, jenengan kok tega mukul orang itu. Kenapa? Itu ulama besar. Siapa dia? Ibrahim bin Adham. Langsung pucat. Ya, aparat tadi karena tahu itu adalah seorang ulama besar, barakallahu fikum, kiai besar di zaman itu, sehingga dia minta maaf kepada Ibrahim bin Adham, barakallahu fikum. Nah, tapi Ibrahim bin Adham, barakallahu fikum, tidak ya marah besar atau memanfaatkan ini orang sudah tahu saya, naam, kesempatan untuk menginjak-injak dia, tidak. Malah didoakan oleh Ibrahim bin Adham dengan doa-doa kebaikan, ya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian ada yang tanya. Wahai kiai, ya, wahai syekh, antum kok mendoakan dia kebaikan, dia kan sudah nutup kepala anda sampai berdarah, ya, kok anda doakan dia dengan kebaikan? Maka kata Ibrahim bin Adham, barakallahu fikum, ya iyalah, dia itu berjasa kepada saya. Nah, ya, dengan sebab tindakannya itu, ya, saya mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena saya sabar, karena saya barakallahu fikum ihtisab dari musibah tadi. Nah, orang itu telah menjadi sebab saya dapat pahala dari Allah. Masa saya tidak bisa menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan? Dia menjadi sebab saya dapat kebaikan, masa saya menjadi sebab dia mendapatkan kejelekan? Ya, jadi menurut Ibrahim bin Adham itu tidak fair. Nah, barakallahu fikum. Jadi merupakan wujud terima kasih, ya beliau doakan kebaikan. Nah, itu sudut pandang yang luar biasa, ya. Nah, dari ulama salaf yang menunjukkan barakallahu fikum kebesaran hati mereka, kemudian juga barakallahu fikum menunjukkan sudut pandang mereka yang begitu luas barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa 'alaitiklan. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.